kerja nih. Populasi single sekarang makin banyak. Hari gini single, please deh. Aku dong. Double. Hah? Megan Domani bestie aku udah gak single lagi. Lo udah jadian ya Mario? Tapi dia tuh suka split bill. Udah gitu Gemini lagi. Red flagnya banyak. Apaan sih? Ini nih double-nya aku. Top Mocha Chino Double Shot. Kopi keluaran terbaru dari Top Coffee. Wah, double shot sachet pertama nih di Indonesia. Iya, kebayang dong double nikmatnya. Mau dong. Yuk, yuk, yuk, kita bikin. Rasa kopinya double sensasinya. Iya kan? Espressonya double, di mix susu creamy dan coklat so delightful. Enaknya double-licious. Top Mocha Chino Double Shot, aromanya strong double nikmatnya. Update status, aku gak single lagi. Langsung move on ke Top Mocha Chino Double Shot baru. Dari Wings Food.